I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Prosopagnosia adalah gangguan yang membuat seseorang sulit mengenali wajah atau identitas orang lain. Indonesia dan Latvia terpisah jarak sangat jauh. Tetapi, di Museum Seni di Riga, Latvia, terdapat batik, wayang, patung asmat, keris, dan lain-lain. Semua anggota Muse pernah menerima Honorary Doctorate of Art dari University of Plymouth pada tahun 2008. Fakta Unik.